Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kembali mengisi waktu yang kosong, kita akan melanjutkan pembahasan dalam kitab Usul Sunnah karya Imam Ahmad rahimahullahu taala, yang mana pada pertemuan terakhir kita telah memasuki matan yang dibawakan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah, yaitu tentang permasalahan kemunafikan. Sebelum kita lanjutkan, ana ingin bertanya beberapa pertanyaan. Apa definisi daripada kemunafikan? Soal Ainda Salman, apa definisi kemunafikan yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah? Wal kufur. Seperti itu saja. Nah, definisi daripada an-nifaq yang dibawakan oleh al-musannif adalah an yakfura billahi wa ya'budu ghairahu. Seseorang mengkufuri Allah, menyembah selain Allah, akan tetapi dia menampakkan keislaman secara zahir. Dia menyimpan keyakinan-keyakinan kufur dalam hatinya, dan dia tampakkan amalan-amalan Islam dan iman secara zahirnya. Adapun yang di awal, wan-nifaqu wal kufur, itu bukan definisi. An-nifaqu wal kufur maksudnya adalah al-musannif menjelaskan bahwasanya kemunafikan i'tiqadi, yaitu an-nifaqul akbar, tidak ada bedanya dengan kekufuran. Maknanya secara hukum tidak ada perbedaan. Seorang kafir tidak dianggap beriman, begitu pula seorang munafik. Seorang kafir akan Allah masukkan ke dalam neraka, begitu pula seorang kafir akan Allah masukkan ke dalam neraka nanti, begitu pula orang-orang munafik. Bahkan ikhwan fi din azani wa azakumullah, terkadang al-munafiqun akhtar minal kafirin alal muslimin. Terkadang orang-orang munafik, keberadaan mereka itu lebih berbahaya dan lebih bermadarat untuk kaum muslimin dibandingkan orang-orang kafir asli. Kenapa? Karena orang-orang kufar yudhihiruna kufrahum. Orang-orang kufar, mereka menampakkan kekufuran mereka. Yang Yahudi menampakkan keyakinan Yahudinya. Yang Nasara menampakkan keyakinan Nasraninya. Yang Majusi menampakkan keyakinan Majusinya. Dan terang-terangan menolak Islam, tidak mau mengucapkan La ilaha illallah, apalagi sholat, apalagi puasa, apalagi berjihad. Adapun orang-orang munafikin, mereka memiliki sifat kekufuran yang dapat mengeluarkan mereka dari keislaman, akan tapi mereka berani mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Mereka berani melaksanakan salat. Bahkan mereka pun berani untuk mengorbankan jiwanya di medan laga. Nah, yang terkadang kaum muslimin yang tidak faham akan keyakinan kufurnya yang ada dalam hati tersebut, kaum muslimin menyangka bahwasanya dia adalah seorang muslim. Kaum muslimin menyangka dia adalah seorang yang melakukan pembenahan, seorang yang berbuat baik, bukan seorang pengerusak, sehingga tidak sedikit dari kaum muslimin yang mengikutinya, ikut-ikutan dengannya, bahkan jadi jamaahnya. Barakallahu fikum. Seorang munafik merusak Islam dari dalam. Adapun seorang kafir berusaha untuk menghancurkan Islam dari luar. Dan dari sini kita paham tentu yang paling mudhal atau lebih memudaratkan kaum muslimin adalah mereka-mereka yang merusak Islam, berusaha untuk menghancurkan Islam dari dalam. Dikarenakan bahaya kaum munafiqin atas kaum muslimin, kemarin kita nukilkan kalamnya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di awal suratul Baqarah menyebutkan sifat-sifat orang-orang kafir dalam 4 ayat agar kaum muslimin, atau dalam 2 ayat agar kaum muslimin berhati-hati dari mereka, mewaspadai keberadaan mereka. Akan tapi di sana ada yang lebih besar peringatan Allah Subhanahu wa taala dari mereka, yaitu orang-orang munafikin yang Allah sebutkan sifat-sifat mereka di awal suratul Baqarah dalam berapa ayat? Sual, Indah, Dafa. Dalam berapa ayat? Yasin, Akhi Yasin, dalam berapa ayat? Ibrahim, dalam 13 ayat. Dalam awal suratul Baqarah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 kelompok besar yang ada saat itu, yaitu kaum muslimin. Allah sebutkan sifat-sifat mereka dalam 4 ayat. Orang-orang kufar disebutkan dalam 2 ayat. Dan orang-orang munafik disebutkan penjelasan mereka dalam 13 ayat. Paling banyak, berkali-kali lipat jumlah ayatnya sebagai bentuk penjelasan pencerahan kepada kaum muslimin akan bahaya orang-orang munafikin terhadap kaum muslimin. Dan para ulama menyebutkan di sana ada sifat-sifat orang-orang munafik dengan nifaq akbar, nifaq i'tiqadi, yang paling terlihat, paling menonjol pada diri-diri kaum munafikin. Min sifatil munafiqin nifaqan akbar. Berikut ini adalah sebagian sifat-sifat kaum munafiqin dengan kemunafikan besar yang mengeluarkan mereka dari keislaman. Sifat yang pertama yang dimiliki oleh kaum munafiqin dengan kemunafikan besar, sifat yang pertama adalah bughdur rasul sallallahu alaihi wasallam wa ma jaa bihi min ad-din aw ba'dhihi. Sifat yang pertama adalah membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membenci apa yang beliau bawa dari syariat ini seluruhnya atau sebagiannya. Ana ulangi, sifat yang pertama dari sifatnya kaum munafikin adalah membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bughdur rasul. Wa ma jaa bihi min ad-din, dan syariat yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam seluruhnya atau sebagiannya. Apa yang disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wasallam dia tidak menyukainya. Ada syariat seperti ini dia tidak suka. Ada perintah seperti ini dia tidak suka. Ada larangan dari perbuatan seperti ini dia tidak suka. Dia membenci syariat tersebut. Bukan sekedar tidak, barakallahu fikum, bukan sekedar tidak bisa untuk melakukannya. Terkadang seorang masih melanggar sebuah pelanggaran tapi dia sebenarnya cinta terhadap syariat ini. Dia memotong jenggotnya, tapi dalam batinnya dia suka. Sebenarnya saya ini tidak membenci syariat jenggot, akan tapi karena maslahat duniawiyah ia meninggalkannya. Dalam keadaan dia tidak membenci. Nah, adapun orang-orang munafikin, mereka begitu membenci syariat-syariat yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Seperti contohnya ada syariat jenggot, dia benci. Dia tidak suka. Dia mencela, dia mengejek, mengata-ngatai syariat ini adalah syariat yang kuno, syariat ini adalah syariat yang tidak pas dilaksanakan di zaman ini, di tahun ini, di era ini. Orang yang memelihara jenggot di zaman sekarang adalah orang-orang yang pikirannya terbelakang dan seterusnya. Atau orang yang memelihara jenggot adalah orang-orang yang bodoh-bodoh, bukan orang yang pintar-pintar. Barakallahu fikum. Itu salah satu bentuk membenci syariat yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Itu ciri yang pertama. Kemudian sifat munafikin dengan nifaq akbar yang kedua adalah takdzibur rasul sallallahu alaihi wasallam wa ma jaa bihi wa i'tiqadu khilafihi kullihi aw ba'dihi. Mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan syariatnya. Ana ulangi, mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan syariatnya, dan meyakini yang berbalikan dengan apa yang dikhabarkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam, dan meyakini apa yang berbalikan dengan yang dijelaskan oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Ini banyak contohnya. Seperti ini, Rasul alaihi salatu wasallam mengkhabarkan, "Inna Allah yanzilu ila sama'id dunya fi kulli thuluthil lailil akhir." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Ahli sunnati wal jamaah meyakininya dengan keyakinan yang jaziman, keyakinan yang mantap, tanpa ada ta'wil, tanpa ada berusaha untuk mengalihkan makna kepada makna yang lain. Ahli sunnah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di setiap sepertiga malam, tidak memainkan akidah ini dengan akal-akal mereka. Adapun orang-orang munafikin, di antara mereka ada yang mendustakan, tidak mempercayai apa yang dikhabarkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Rasul mengkhabarkan Allah turun ke langit dunia, ia mengatakan Allah tidak mungkin turun ke langit dunia dengan segala takwil yang ada. Apabila Allah turun ke langit dunia, berarti ada yang lebih tinggi dari Allah dengan segala takwilnya. Meyakini apa yang berbalikan dengan apa yang dikhabarkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Kaum mukminin tidak seperti itu. Kaum mukminin benar-benar muslimun linusus syariah. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar menyerahkan akidah mereka terhadap nas-nas syar'i, sebagaimana nanti dalam kitab dalam bab selanjutnya. Setelah bab kemunafikan ini akan kita bahas, termasuk pada akidah ahli sunnah wal jamaah adalah menyerahkan akidahnya, menyerahkan keyakinannya terhadap nas-nas syar'i. Tidak mentawil, tidak berdalam-dalaman, tidak berdebat dengan berlebih-lebihan dalam permasalahan seperti itu, terlebih dalam permasalahan akidah yang urusnya adalah umur al-ghaibiyah. Nah, itu ciri yang kedua. Apa tadi? Takdzibur rasul. Mendustakan Rasul alaihi salatu wasalam dan yang dibawanya dari syariat ini, dan meyakini apa yang berbalikan dengan apa yang khabar dengan Rasul alaihi salatu wasalam. Kemudian ciri yang ketiga. Ciri yang ketiga, muwalatul kufar wa i'anatuhum fi hurubihim wa kaidihim lil islami wa ahlihi. Ana ulangi bahasa Arabnya, muwalatul kufar wa i'anatuhum fi hurubihim wa kaidihim lil islami wa ahlihi. berloyalitas, cinta kepada orang-orang kufar dan membantu mereka di dalam memerangi dan memperdaya Islam dan para pemeluknya. Ana ulangi, berloyalitas, cinta kepada orang-orang kufar dan membantu mereka dalam memerangi dan memperdaya agama Islam dan pemeluknya. Memberikan informasi-informasi internal kaum muslimin kepada orang-orang kufar agar mudah dihancurkan Islam ini. Memberitahu bahwasanya di negara ini kaum muslimin seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalau kalian mau memperdaya mereka, silakan perdayailah mereka dari jalur yang seperti ini, dari jalur yang seperti ini. Atau di tengah-tengah peperangan, memberitahu titik lemah kaum muslimin di saat waktu ini, di saat waktu ini. Serang mereka di waktu seperti ini, waktu seperti ini. Dibocorkan segala rahasia kaum muslimin pada orang-orang kufar sebagai bentuk bantuan untuk menghancurkan kaum muslimin, Islam dan kaum muslimin. Nah, ini ciri-ciri orang kufar. Kemudian yang keempat, sifat kaum munafiqin, nifaqun akbar, adalah al-farhu bintisaril kufar wa inhizamil muslimin wa dha'fil islami wa qillatihi wa huwa karahiyati uluwihi wa zuhurihi wa intisarih. Ana ulangi, al-farahu bintisaril kufar wa inhizamil muslimin wa dha'fil islami wa qillatih wa karahiyatu uluwihi wa zuhurihi wa intisarih. Ciri yang keempat adalah bergembira dengan kemenangan orang-orang kufar dan bergembira dengan kalahnya kaum muslimin serta bergembira dengan keberadaan lemahnya kaum muslimin dan sedikitnya mereka. Dan karahiyatu uluwihi wa zuhurihi wa intisarihi, membenci Islam itu berjaya, membenci apabila Islam menang di atas. Ini ciri-ciri orang-orang munafiqin dengan an-nifaqul akbar. Apabila melihat orang-orang kufar berperang dengan kaum muslimin dan melihat mereka menang, memenangkan peperangan, mereka bergembira. Melihat kaum muslimin menang, kaum munafikin sedih. Melihat kaum muslimin tertindas, senang. Melihat orang-orang kufar menindas, bangga. Melihat keberadaan kaum muslimin minoritas, senang. Melihat keberadaan kaum kufar mayoritas, bangga. Ini ciri-ciri orang-orang munafik. Kaum muslimin berperang dengan Rafidhah. Rafidhah berhasil untuk mengalahkan kaum muslimin di sebuah daerah. Ia mengutarakan rasa gembiranya walaupun secara tidak langsung. Giliran kaum muslimin membalik keadaannya dari kalah menuju kemenangan. Rafidhah disikat mundur, dihancurkan, diporak-porandakan barisannya. Orang ini mengangkat suara, mencela kaum muslimin, mencela para mujahidin, dan membela orang-orang Rafidhah bahwa mereka bukan orang-orang yang pantas untuk dijihadi. Mereka bukan orang-orang yang pantas untuk dihancurkan. Nah, ini termasuk pada sifat orang munafik. Hati-hati. Nah, dan ikhwan fillah azan azamullah, sebagaimana sudah kita sampaikan kemarin, orang-orang munafik itu banyak. Ya kan? Kemarin yang kita sampaikan apa? Ada seorang berdoa di depan Hudzaifah bin Yaman, "Ya Allah, hancurkanlah seluruh kaum munafikin." Apa yang dikatakan oleh Hudzaifah bin Yaman? "Seandainya Allah menghancurkan seluruh kaum munafikin di atas muka bumi ini, niscaya kalian akan takut berjalan di jalanan dikarenakan sedikitnya orang yang lewat. Apabila kaum munafikin di bumi hanguskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari muka bumi ini, yang tersisa itu hanya sedikit. Yang tersisa itu hanya sedikit. Ini kata Hudzaifah bin Yaman. Ini di zamannya para sahabat masih hidup. Lalu bagaimana dengan zaman kita? Yang mana kemunafikan di zaman ini, kata Hudzaifah bin Yaman, "Barakallahu fikum, an-nifaqul yaum asyaddu minhu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kata Hudzaifah bin Yaman, kemunafikan di masa kami itu lebih berat dibandingkan kemunafikan di masanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, ini di masa Hudzaifah masih hidup. Kemunafikan di masa kami itu lebih berat dibandingkan kemunafikan di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Maka orang-orang yang ada di sekitarnya bertanya, "Kaif? Bagaimana bisa seperti itu, wahai sahabat Hudzaifah bin Yaman?" Maka Hudzaifah mengatakan, "Kana al-munafiqun fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhfuna nifaqahum amal yaum fa innahum qad adharu nifaqahum." Dahulu orang-orang munafik di zaman ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menyembunyikan kemunafikan mereka, adapun di hari ini, di zaman yang Hudzaifah masih hidup ya, adapun di hari ini mereka menampakkan kemunafikan mereka. Lihat, di zaman Hudzaifah bin Yaman, orang-orang munafik sudah berani menampakkan kemunafikan mereka kepada kaum muslim. Adapun di zaman kita, lebih banyak. Lihat saja dari sifat-sifatnya orang-orang munafikin yang sudah kita sebutkan tadi. Yang pertama, membenci Rasul dan syariatnya. Semuanya, sebagiannya. Banyak sekali orang-orang yang bahkan beratribut Islami, mengaku sebagai da'i dan seterusnya, bahkan ketua-ketua ormas. Ormas Islam tentunya. Mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang merupakan curahan kebencian dia terhadap syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencela syariat jenggot, mencela syariat barakallahu fikum qamis, mencela sunnah, mencela ahli sunnah. Dan juga sifat yang kedua tadi, mendustakan Ar-Rasul. Begitu gencar sekarang orang-orang yang menyebarkan pendustaan mereka terhadap Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dan mengatasnamakan agama. Dikhawatirkan mereka adalah al-munafiqun. Dikhawatirkan mereka adalah al-munafiqun. Sehingga janganlah merasa aman dari sifat kemunafikan. Berlindunglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari sifat kemunafikan. Tidak ada yang selamat. Tidak boleh ada yang meyakini dia akan selamat dari sifat kemunafikan. Kemunafikan bisa menjangkiti siapa saja. Semakin Anda merasa aman dari kemunafikan, berarti kemunafikan di hati Anda semakin menjamur. Semakin Anda khawatir terjatuh dari kemunafikan, maka insya Allah kemunafikan di hati Anda akan semakin terkikis. Nasallallahu salama wal afiyah. Naktafi bihadal qadar. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.